Adzan subuh ada tertib as-salatu khairum minan naum. Cuma di sini terjadi perbedaan pendapat ulama apakah di azan pertama atau kedua. Jadi subuh itu aslinya itu ada dua azan. Ya, itu ada dalam kitab hadis Sahih Bukhari, coba lihat ya, bukan kita ini sudah umumnya azannya cuma satu kali, ya. Tapi sebetulnya subuh itu ada dua azan. Itu ada dalam Sahih Bukhari, enggak bisa diingkari. Nabi katakan inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Hadis Bukhari Muslim. Jelas sahihnya. Inna bilalan, sunya Bilal azannya di waktu malam, artinya belum masuk waktu subuh azan pertama. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah, sahur, silakan sahur setelah azannya Bilal. Hatta yu'adzin, sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, kalau Ibnu Ummi Maktum azan itu sudah masuk subuh. Nah, berarti ini ada azannya Bilal, ada azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi dua muadzin, dua azan. Nah, ulama berbeda pendapat, yang as-salatu khairu minan naum itu yang azannya Bilal, apa yang azannya Ibnu Ummi Maktum. Itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, cukup kuat perbedaannya. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan itu di azan pertama. Kalau ulama-ulama di Saudi Arabia mengatakan itu di azan yang kedua. Jadi kalau pembahasan ini agak rumit ya, agak mendalam. Silakan seandainya mau ngikuti yang azan kedua yang as-salatu khairun naum juga insyaallah. Enggak apa-apa bagi yang apa sulit apa mendalami mana yang lebih kuat ya. Atau mau yang azan pertama, insyaallah enggak ada masalah.